apa pun sini rasul itu jauh nak keliru nih. Tapi kau yang lirono jauh goblok, kau jadi sekular. Tapi buat imani teman-teman dia kita goblok, kau mengkop sisi goblok kau agak tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya, mojo subhanallah di. Padahal kijang tentu tidak unta kan. Buatan kijang enggak buatan. Nah sama mikot yang ditengkutungkan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya lam-lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Nah, ulama mamang kan Nabi gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar itu berani menentukan dari Irkan jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita-kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cocok gremang-gremang kandha santrine dhewe rawani polemik. Ya saiki anut negara, ilmune didakon di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengerin ini. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh. Dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Terus yang di sini dolan Pak Alik, Pak Dir, atau Dino, Patang Dino. Apa mana? Haji. Di Nabi dawe ngeten. Ini Aisyah haid. Jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Yo jadi Nabi, yo tante ini sah. Tadi kalau khed apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang tante ini berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya kanji Nabi, sahabat jadi ikhlas wae. Wong itu keputusannya Nabi. Terus wong liu dicek nak lunga kan suwi-suwi. Perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep neng dulur ya suwi. Mau mulai ya kesel. Makanya wali dicek bojone akeh kan misalnya wali Cirebon, apa neng Surabaya, neng Pekalongan rabi. Neng kono tolong wulan. Bariku ngliwati Bantul. Rabi, enggak rabi dok di Medion, rabi. Mulanya yang bisa wae sampai nira ganteng lah turunannya wali mungkin, wali di sini. Mulanya gerwong aku turunannya wali Songo perkara ini, lu itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal, dua buatan wayo. Iku trauma mergo ibu ini cerita Pak Hamka, ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo, Haji Rasul Bapak Hamka, Bapak apa kancane babah kula zaman mondok Mekah, Hamka nu anak wong alim. Ini Hamka itu ini ketua Muhammadiyah tapi di dolan wong NU mergo Hamka ri wong napa ngalim ya anake wong alim jeneng Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone pematang si antar ning daerah-daerah Minangkabau daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh pokoke ora usah bojo-bojo pokoke ngono model wong dhisik kuwi anggere dakwah ya tambah bojo ya kaya Sarif Hidayat itu nang didi di garwa dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone di alasan apa alasane rabi wong iso apa mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini paham ya ini zaman. Ya, ini menyangkut nopo, sama. Jadi kalau suwun, kalau sampean sidik-sidik sunnah Rasul, pertanyaannya adalah, masa kita naik Innova, ora perlu muni subhanalladzi sakhara lana. Terus wis orang sedekah orang ini, sedekah sing sunnah Rasul ku kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Aku misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunnah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah ge napa beras utawa dhuwit. Mosok ke memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah kabeh yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki wes alkorni nggo jubah. Misale srugen ndek kriting mbok sedekah. Jubah. Mosok wong kerja kasar jopo jubah. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki kambi.

Tapi ora tak basakno sak dhuwure dambun ya ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodho. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Telah 4 tahun napa 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Wis aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek Ramekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing bareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Ya lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiyang non Arab nggih kathah. Ashahul kutub ba'dal Qur'an Bukhari, tiyang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan wong so. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangane wong Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek mriku, teng putih wis teng Bukhara. Iku nunjukno nek ora iso nggih ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sak niki pun satu-satu. Bute wong Mekah kok ora kunut. Berarti kunut itu salah. Aku berkaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim gitu. Anggeron juban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai ora hormat. Oh anggeron juban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucup kabeh dijadine mbek iki nek mbok cucupi ya kesel jawabane ora ulama iku pakaian Arab blok goblok makane pertama medun ke pesawat anggere wong napa dicucup bareng nyucup terus kok kesel ya se Pak Yai kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh jebule supir taksi enggak coba paham gitu, terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi ay bil baitil haram dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong ngene boten angsal mulane teng tiba niku sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina mergo Aqabah sing teng Baitul Aqabah maknane Aqabatu napa Mina. Ini Mina itu bersejarah sekali. Ini kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina telung dino, patang dino donga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi ini kathah sanget teng pundi Mina. Karena ini Ka'bah ya tenanan. Sebab saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu. Ya, tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean muleh. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngabung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya ajane ora usah ngoten nggih biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Kula nggih mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula manjen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis. Wis diwari Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku ya warane sapa? Kanjeng Nabi. Pak gak nyium kak bandak. Aku diwari Nabi cium jauh, terus anut sing gampang-gampang wae. Nah, daripada ke meksa nyium, ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem, berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am kan tenan, dalile marem. Wah, nek gak ngampung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger amar-amar coplok go mulai keloni bar. Hukum ana apa? Mar-mar. Urwe padha. Dheleng-eleng eta terus we misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting e. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe apal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya. Dan disepakati jahiliyatan wa islaman wong jahiliyah ya sepakat, wong islam sepakat justru jadi kesombongannya tiang Mekah enggak, jadi kesombongannya tiang nopo Mekah ini ku ampun nganti terjadi

Nek bodoh bodoh dhewe ae jare Mas Ali, nek bodoh dhewe anake ora usah napa aja, aja. Mulane kula nang ngertangkai Kanjeng Gus dinan percaya hisab apa ruya. Lah aku ada butuh hisab mek ruya, aku wong alim, ruya ya ora dalile, hisab ya ora dalile tak jawab ngoten. Berarti jinan yo hisab yo ruya, yo hisab yo ruya. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, jari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti, apalagi ilmu itu legal. Waqad darahu manazila li ta'lamu adadas sini nanapa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti napa itu itu. Pun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iku kula tak cerita sithik teng fatwa fatwane Sufyan As-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan As-Tsauri berpendapat enggak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal pancen mati jare Sufyan As-Tsauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati, wong gak guwang akeh. Terus yang satu lama berpendapat enggak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok i oplosan tau ora i. Lah anak kowe misale beda partai iki sak partai tau ora ya ruwet. Apa menan anak kowe fanatik BNU iki NU tau ora ngene sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah tau ora. Lah sesuk nak sing ahli sunah rasul. Wah, iki ra jigoten rasa tulung mergo ora ya repot to. Padahal nulung wong iki sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar tau ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nak kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang enggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era sakniki era sekuler sakniki, orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nang kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Misale ana germa lara, cara ulama dhisik cara dokter. Kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho yo salah paham terus. Mesti kok ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong dolime. Asane iki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ora kudu anut selerane wong. Oke, tapi saat ini pun telas, madhab ini pun telas. Madhab sekarang lebih gampang, pokoknya gue tulung, ditulung. Ini pun alam, gitu. Kalau piyambak buat terngertos. Ki polemik ngoten itu mulai ulama riyen sampai saat ini. Paham gitu. Terus kalau sukun madhab sing macam-macam ini ku, diuji lah, diuji. Tapi rasa berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini lu elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener apa? Nasional. Jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV ini, kue ini semua alim tenan, mau cemu ini setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal lah, apa? Nasional. Musibah tenan, itu malah nak bandingannya lokal lah, apa? Nasional. Masih artis sing elek ya wae. Wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta apa iku ayo tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lo. Lo sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kula ge boten tersinggung, nek kula pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung.

toin. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti, kula siap nurut ambek napa jeneng jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah, wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedhe Allah sarasan ikhtilaful laili utahe sing ngatur sulayane bengi wan hari lan rino. Bisawadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksani lan kurang. Afala taqiluna anata ora padha diakal sira kabeh. Ora ngenangane sira kabeh sunahu ing tindak lampah Allah taala. Fata tabiruna mongko iktibar sira kabeh alam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mutada kalimatihi.